Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada baiknya kita berdoa sebelum kita menambah ilmu kita. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Judul kajian kita pada pagi ini dari Sahih Muslim adalah doa yang diucapkan ketika ditimpa musibah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ma yuqalu 'inda al-musibah, apa yang diucapkan ketika ditimpa musibah. Hadis 2132, hadis 2123. حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر ابن كثير بن أفلح عن ابن السفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وعد الله أن يذهب بالغيرة. Dengan sanadnya kepada Ummi Salamah, bahwasanya dia Ummi Salamah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول ما أمره الله. Tak ada seorang pun muslim yang ditimpa oleh sebuah musibah, lantas dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma, lalu disambung dengan ucapan ini, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala di dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berilah pengganti bagiku yang lebih baik darinya. Illa akhlafahullahu lahu khairan minha. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti baginya lebih baik dari itu. Maksudnya tak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan yang diucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, tidaklah dia mengucapkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengganti baginya yang lebih baik dari itu. Qalat, lalu Ummi Salamah dia mengatakan, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah ya ini suami tercinta meninggal dunia, qultu, aku katakan, ayul muslimina khair min Abi Salamah, muslim mana yang lebih baik daripada Abi Salamah, awwalu baitin hajara ila nabi, rumah pertama yang hijrah kepada nabi. Jadi maksudnya rumah pertama, satu rumah, satu keluarga yang pertama yang masuk Islam. Suma inni qultuha, sesungguhnya aku, kemudian aku mengucapkannya. Ya, ini mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dia dengar dari Nabi SAW. Fa'akhlafallahu li Rasulullah, Allah beri aku ganti, yaitu Rasulullah SAW. Ya, siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Enggak ada lebih baik daripada Rasulullah. Qalat, lalu dia mengatakan, arsala ilayya Rasulullah SAW hati Hatib ibn Abi Balta'ah. Rasulullah mengirim kepadaku Hatib ibn Abi Balta'ah, yakhtubuni, yang dia melamarku untuk Rasulullah. Yakhtubuni lahu. Fakultu, lalu aku katakan, inna li bintan wa ana ghuyurun, sesungguhnya aku memiliki seorang anak gadis, ya, dan aku adalah pencemburu. Faqal, amma ibnatuha, adapun putrinya, fanadu Allah an yughniyaha anha, kita berdoa kepada Allah agar Allah mencukupkan dia dari putrinya. Ya, wa adu Allah an yadhhaba bil ghairah, dan aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kecemburuannya. Hadis yang kedua, wa haddatsana Abu Bakr Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah an Sa'd bin Sa'id qala akhbarani Umar bin Abi Umar ibn Kathir bin Aflah قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منها ما خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya kepada Ummi Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada seorang hamba pun yang ditimpa oleh sebuah musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan beri dia ganjaran di dalam atau pahala di dalam musibahnya, dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik baginya daripada yang pertama. Qalat, lalu Ummi Salamah mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku ucapkan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku, ya, mengucapkan doa di atas tadi. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah SAW. Maka Allah berikan ganti bagiku yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga dalam bab ini, yaitu hadis 2125. Wa haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanad kepada Ummi Salamah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan seperti hadis yang sebelumnya. Hadis Ubu Abi Usama. Lalu ada penambahan dia mengatakan, falamma tufiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu, lalu aku ucapkan, man khairun min Abi Salamah tasahibi Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik dari Abi Salamah, dia adalah, yani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma azama Allah li faqultuha. Lalu Allah menekatkan bagiku. Ya, lalu aku ucapkan doa itu. Qalat Aisyah Ummu Salamah mengatakan, "Fatazawwajtu Rasulullah." Lalu aku menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dia mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allah bi azza wa jalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ungkapan ini fihi fadilatu hadzal qaul, dalam hadis ini menunjukkan bahawa Cek. Baik. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, antara kata akhlif ya dengan hamzah qata. Kalau ucapan akhlif li khairan minha, maka beri aku ganti. Itu adalah perkara yang memungkinkan akan datang penggantinya. Tapi kalau seandainya tidak mungkin datang penggantinya, tidak mungkin kita bisa menggantinya. Seperti orang tua yang meninggal, gimana mengganti orang tuanya? Ya? Atau pamannya? Atau atau misalkan saudara yang dia tidak punya kakek lagi atau dia tidak punya bapak lagi, gimana dia akan bisa mendatangkan saudara? Ya? Maka dikatakan khalafallahu alaika, khalafallahu alaika ay kanallahu khalifatan minhu alaik, yakni semoga Allah menjadi pengganti darinya terhadapmu. Yakni ketika orang tua meninggal dunia, kita tidak ucapkan wa akhlif ya, tapi khalaf, yakni pengganti. Sehingga seorang anak misalkan, orang tuanya meninggal dunia, ya semoga kita mengatakan, wakhluflah, wakhluf, wakhlufu, ya, alaihi. Yakni diberikan dia sebagai penggantinya di sini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menanggung dirinya. Kemudian, di dalam hadis di atas bahwasanya Ummi Salamah mengucapkan bahwa dia ini adalah seorang yang penjemburu ya, wa ana ghayurun ya, yaitu adalah dia adalah merupakan wa ana ghairu ghairun atau ghuyur wa rajulun ghuyurun wa ghairan. Ini merupakan sifat-sifat ya yang mana pada sifat perempuan ada rasa kecemburuan, laki-laki juga ada rasa kecemburuan karena dia melihat ada dia punya anak gadis ya. Lalu Nabi mengatakan, adapun anaknya, kita doakan kepada Allah agar Allah mencukupkan dia dari anaknya. Jadi maksudnya dia tidak butuh kepada bantuan anaknya, anak perempuannya ini. Kemudian, wa'adullah lahu an yadhhaba bil ghairah. Ini, yani yuqal, adhhaba wa yadhhab. Wa'adu Allah an yadhhaba bil ghairah. Ay dhahab bi ay azalahu. Ya. Qalu illa ajarahu Allah. Kemudian dhahab Allah bi nurihim, yani dihilangkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa guyurnya atau rasa kecemburuannya. Nah, intinya di sini pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun di antara kita, apabila dia ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat. Musibah, yaitu rasa takut, kemudian rasa lapar itu adalah musibah, dan musibah dengan kekurangan diberikan rasa kekurangan, ya, kurang dalam harta, hartanya hilang, banyak bakar, mobilnya ketabrak atau yang lainnya, atau musibah dalam jiwa, kematian, kemalangan, sakit dan yang lainnya, ya. Kemudian adalah dengan buah-buahan, ya. Maka hendaklah kita mengucapkan apa yang diperintahkan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini. Maka di sini seorang hendaklah dia bersabar ketika dia ditimpa musibah. Nah, kesabarannya itulah dia akan mendapatkan pahala. Perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Allah timpakan padanya bentuk musibah yang menguji kita. Nah, sekarang misalkan kalau kita lihat bagian dari bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wabah yang ditimpakan kepada kita. Kita mendapatkan informasi bahwa di sebagian daerah, khususnya adalah di Arab Saudi, ya, bahwasanya ada sangat ada kemungkinan bahwasanya sudah mulai akan dibuka daerah mereka karena kondisi penularannya sudah bisa terkendalikan, sudah mulai menurun. Nah, ini adalah akibat atau efek dari adanya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-akhdhu bil asbab, beriman dengan takdir, beriman dengan agama yang dengan dalil-dalil yang secara menyeluruh, ya, sehingga sangat memungkinkan hal itu untuk mulai terbebas disebabkan karena adanya karantina yang sangat-sangat ketat. Nah, di dalam karantina ini adalah itu adalah bagian dari bentuk ujian dan cobaan. Maka oleh karena itu kita juga pada saat sekarang ini, maka adalah kita ada kebersamaan kita, kebersamaan dalam dengan pemerintah, dengan MUI untuk mendengar himbauan mereka. Itu tiada lain adalah karena kemaslahatan untuk kita bersama. Kemaslahatan untuk kita bersama bagaimana kita segera terangkat dari wabah ini. Kalau kita lihat misalkan aturan karantina atau PSBB yang dilakukan, ya, bahwa dalam waktu 14 hari yang dikatakan bahwasanya 14 hari ini adalah waktu inkubasinya, lalu ditambah lagi. Nah, kalau dari awal hari pertama semuanya orang mentaati, ya, sehingga akan bisa diprediksi bahwa tidak ada lagi kontak satu dengan yang lainnya, ya, maka sangat sangat bisa diprediksi siapa-siapa yang betul-betul dia adalah orang yang terkena, siapa yang tidak. Yang terkena langsung diisolasi. Dan ada proses penyembuhan yang diusahakan. Ya? Nah, sehingga yang sudah positif tidak menularkan lagi. Nah, sekarang bagi kita terkadang, ya, kita tidak siap dan bersabar dalam masalah ini. Sehingga terkadang ada yang bersifat cuek. Ada yang sudah tahu bahwasanya atau diprediksi dia itu adalah positif, tidak mau diberlakukan sebagaimana prosedurnya positif. Dan ini adalah bagian dari musibah. Kita tidak bisa ingkari. Dan ini ujian bagi kita semua. Maka oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang menimpa kita, Hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini dinamakan dengan kalimat istirja. Yani kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, dan ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita kembali. Maka ya, kita akan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ucapkan Allahumma ajurni fi sibati wa akhlif li khairan minha. Pemirsa mulakalah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa yang seperti ini bisa kita baca, kita bisa hafalkan, bisa kita amalkan. Ya. Coba lihat Ummu Salamah ketika sang suami yang di hadapan matanya, atau yang dia yang dalam pikirannya tidak ada lagi orang yang lebih baik dari sang suami. Ya, tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada sang suami. Dikatakan bahwasanya dia adalah rumah pertama yang datang kepada Nabi. Kemudian ya, dia adalah sahabat Nabi, rasanya tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya, dan itu adalah mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang dikatakan oleh Nabi ternyata terbukti. Ya, tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim yang timbakan sebuah musibah lalu dia mengucapkan ini, ya, kecuali diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik baginya. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Ya. Apakah yang semisalnya atau yang lebih baik lagi? Atau dari sisi yang lain? Ya, penggantian itu yang kita tidak tahu. Maka, yakinkan kita berdoa yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, sebagai contoh misalkan. Contoh ya. Seorang suami meninggal dunia. Lalu istri yang mengucapkan ini. Mungkin ketika suaminya dalam suami masih hidup, kehidupannya adalah biasa-biasa saja. Suami sudah banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapatnya biasa-biasa saja. Nah, setelah suami meninggal dunia, ya. Sang istri belum dapat suami juga, tapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya kondisi ekonomi yang lebih baik, jauh lebih baik ketimbang dari suaminya yang ketika itu ada. Boleh jadi mungkin suami istri membuka usaha, ya, kemudian diberikan ganti yang lebih baik, kemudian anaknya mudah diatur dan seterusnya. Ini adalah bagian dari bentuk ya, diganti lebih baik. Yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa masuk ke dalam poin yang kedua yang dimaknakan adalah kana Allahu khalifatan minhu alaihi. Jadi Allah adalah pengganti yang mengaturnya, ya. Ya, terhadap pengganti dari yang telah pergi. Dan dialah yang mengaturnya. Allah berikan rezeki. Allah lapangkan rezeki. Allah atur anak-anak datang keberkahan, ketundukan dan seterusnya. Ketika dulu ayahnya ada, sedikit membangkang kepada ibunya. Tapi setelah ibu orang ayah enggak ada, dia tunduk, dia taat, dia santun dan bermacam-macam. Nah, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai mengganti dari suami tadi. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan yang lebih baik. Maka oleh karena itu jangan kita mengira bahwasanya hal yang seperti ini misalkan kenapa tidak ada yang tidak juga saya mendapatkan jodoh atau tidak bisa mendapatkan yang lainnya. Tapi lihat, penggantinya mungkin boleh jadi ya dalam bentuk yang lain yang kita tidak sangka dan tidak kita kira itu adalah bagian dari penggantinya. Walhasil, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa harus kita hafalkan dan harus kita ucapkan, harus kita baca ketika kita ditimpa musibah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik sebagai penggantinya. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. kita masuk ke tanya jawab kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya. Tapi ini ada pertanyaan. Ya. Ustaz, sahkah puasa makan sebelum mandi junub? Belum mandi junub sudah masuk waktu subuh. Ya, sah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bangun subuh dan dia didapatkan oleh fajar, ya, sementara beliau junub dari istrinya dan beliau puasa. Ya. Artinya di sini kalau seandainya ada seorang yang junub terlambat bangun, waktunya hanya satu untuk dua pilihan, atau satu pilihan dari dua aktivitas. Kalau dia makan, tidak ada waktu untuk mandi. Kalau seandainya mandi, tidak ada waktu untuk makan. Maka apa yang harus dilakukan? Makan dia, makan sahur. Ya, mandi boleh dilaksanakan walaupun sudah masuk imsak. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa hukumnya khitan anak perempuan? Apakah sebaiknya dikhitan atau tidak? Kalau umur berapa sebaiknya khitan anak perempuan? Taib. Khitan anak perempuan terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Malahan ada yang mengatakan makruh. Maka kalau kita lihat, jumhur ulama mengatakan dia adalah sunnah. Yaitu sunnat dianjurkan untuk khitan. Karena khitan anak perempuan itu ada kemuliaan baginya. Dari antara hikmahnya adalah untuk bisa mengontrol syahwatnya. Kemudian umurnya ya kembalikan kepada kebiasaan ya dari satu daerah. Ada yang anaknya masih kecil, ya ada yang waktu umur sebelum baligh, dan itu dikembalikan kepada anak itu sendiri atau kepada kebiasaan dari masyarakat. Wallahu a'lam. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, apa ada zakat profesi? Kalau ada umpamanya punya gaji 4 juta, zakatnya berapa? Kalau tidak ada, bagaimana menjalankan perintah yang bunyinya infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan? Maaf Ustaz, terus terang saya masih bingung untuk memahami. Baik. Berinfak maka bisa itu adalah sedekah. Baik itu sedekahnya sunat atau sedekahnya adalah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat, sedekah sunat adalah himbauan untuk kita bersedekah. Ya. Profesi syarat dari zakat itu ada 3, ya, bagi orang Muslim. Yang pertama sampai nisab harta. Yang banyak direkomendasi oleh ulama itu adalah nisabnya perak. Yaitu 595 gram perak. Kalau diuangkan, jika seandainya harga perak itu adalah 8.000, maka nilainya adalah 4.760.000. Berarti sudah sampai nisabnya. Nah, yang kedua, istiqrar, kepemilikan harta kita ini dan kestabilan dari nisabnya. Bahwasanya harta itu selalu dia di atas nisab. Nisab terus. Kalau sempat dipakai kurang, berarti tidak wajib lagi mengeluarkan zakat. Baru setelah sampai nisabnya diutang lagi, dia dihitung lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, harta ini yang sudah sampai nisabnya berumur 1 tahun. Kalau seandainya harta kita semenjak misalkan bulan 1 Muharram sampai nisabnya mulai 4.760.000, maka dikeluarkanlah harta ini setelah 1 tahun, yaitu pada Muharram berikutnya. Uang yang kita dapatkan sebelum setelah ini bisa kita gabungkan pada nisab yang pertama. Lalu kita totalkan semuanya dikeluarkan pada bulan Muharram. Sekarang profesi, orang bergaji PNS 4 juta. apakah 4 juta itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Belum. Kebutuhannya berapa? Boleh jadi 3 juta, boleh jadi 4 juta kebutuhannya, sehingga nol. Ya, bagaimana kita sudah mewajibkan dia sementara dia belum mendapatkan zakat? Kata orang begini, bukankah PNS itu gajinya dihitung dengan 12 bulan? Ya, saya menggaji ada per tahun. Kita katakan tidak. Sebab kalau seandainya itu sudah milik kita, uang yang belum kita beri, diberikan kepada kita, sudah milik kita, enggak boleh dikurangi loh. Tidak boleh dikurangi, karena itu sudah hak kita. Tapi ternyata minimalnya itu belum milik kita. Walaupun sudah ada kemungkinan akan datang, tapi itu belum ada. Ya? Karena buktinya kalau seandainya tidak masuk-masuk, dipotong gajinya. Maka ini menunjukkan bahwa angka yang sudah ditetapkan dalam kontrak itu belum menjadi hak milik. Tapi punya hak dari sisi hak untuk mendapatkan. Ya, tapi belum menjadi hak milik. Kalau dia belum menjadi hak milik, belum bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau 4 juta ini belum. Tapi kalau seandainya dia bergaji 10 juta, 20 juta, lalu dia pakai kebutuhan dia, yang sisa dia simpan, taruhlah misalkan 5 juta. Tersimpan 5 juta. Berarti sudah sampai nisabnya. Tapi belum pada saat sampai itu, kita keluarkan langsung, tidak. Tapi setelah 1 tahun. Maka ulama di dalam mengeluarkan zakat dari gaji, bukan zakat profesi ya, zakat dari gaji, bisa jadi caranya dihitung per bulan, itu bisa juga. Contoh, gaji yang dia dapatkan pada bulan Muharram, atau untuk pendekatan gampangnya aja. Sebenarnya hitungan zakat itu dengan Hijriah, bukan Masehi. Tapi untuk gampangnya. Gaji yang didapatkan bulan Januari. Ya, gaji yang didapatkan yang bulan Januari, dan tersimpan, yang tersimpan itu misalkan sudah sampai nisabnya, maka dikeluarkanlah Januari berikutnya. Misalkan taruhlah 5 juta tadi. Dia keluarkan bulan Januari adalah bulan Januari yang tahun kemarin. Berapa? 5 juta. Dia kalikan 2,5%. Bulan Februari yang tersimpan itu adalah 6 juta. Maka bulan Januari berikutnya dia keluarkanlah apa yang sudah tersimpan di sini. Ya. Kemudian bulan Maret begitu juga. Oh, bulan April tahunya dia hanya bisa menyimpan 3 juta. Berarti bulan April enggak ada. Ya. Yang bulan April ini digolongkan dia kepada bulan Mei. Berapa dia dapat ke bulan Mei? Tahunya dia bisa menyimpan 6. Berarti 3 tambah 6 menjadi 9. Maka pada bulan Mei tahun yang akan datang dikeluarkanlah 2,5% dari 9. Ya, nah begitu seterusnya, atau kita ingin menggabungkannya, kita ingin menggabungkan dari mulai terhitungnya harta sudah wajib zakat ada bulan dari bulan Januari, maka Januari yang berikutnya kita keluarkan 2,5% ya dari total yang kita dapatkan dalam satu tahun, maka itu juga boleh, walaupun yang didapatkan Desember. Ya, Desember itu belum seumur 1 tahun. Maka dia gabungkan aja. Ya, berarti Januari sudah terkumpul dana di situ sekian. Dia keluarkan zakatnya. Tahun yang akan datang lagi, dia keluarkan berapa yang terkumpul bagi hartanya. Baik yang harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, karena dia masih sampai nilai nisabnya. Ya. Atau yang baru didapatkan, digabungkan semuanya, lalu dikeluarkan, ditotalkan, ya, kemudian dikeluarkan 2,5%. Mudah-mudahan bermanfaat. Rizal di Lampung mau tanya, apa boleh sholat terawih dikerjakan di waktu menjelang subuh sahur? Ya, boleh. Ya, boleh dilakukan. Nabi SAW pernah sholat terawih mulai dari sholat isya sampai sebelum sahur. Ya, Allah Ta'ala. Setiap kali saya melakukan kemaksiatan dan hendak mencoba kembali taat, terkadang saya merasa merinding di beberapa bagian tubuh. Waktu saya sholat maupun berzikir, baik di rumah maupun di masjid. Itu ketahui, Allah tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi ingat, jangan hal itu menyebabkan kita malas untuk beribadah. Khawatir ini datang dari syaitan. Ya, karena syaitan berupaya untuk menyesatkan hamba ini, ya, dengan bermacam cara. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap kita kalau diundang oleh tetangga kita dalam acara syukuran kelahiran 4 bulan atau mulud Nabi, sedangkan saya mengingkarinya? Ya, sampaikan aja bahwasanya, maaf Pak, Bu, untuk acara ini saya kurang paham, ya, saya tidak bisa menghadiri, saya menghormati karena itu adalah hak dari bapak atau ibu, tapi bagi saya itu tidak ada dalilnya, maka saya tidak bisa mengikutinya. Ya, perlu ada keterangan, tapi dengan bahasa yang baik sehingga dia tahu bahwasanya kita tidak termasuk orang yang suka dengan acara tersebut. Hasanah Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ustaz, apakah jika kita sholat harus ada sutra di depan sejadah? Dan apakah jika orang lewat di depan sejadah kita, sholat itu tidak apa-apa? Taib. Memang terjadi perbedaan pada ulama. Jumhur menunjukkan bahwa sutra itu adalah sunat. Sementara ulama lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melihat kepada dalil bahwa sutra itu bisa jatuh kepada wajib. Ya. Maka antara kita dengan sutra, kita tidak boleh kita biarkan dia lewat. Ya, tidak boleh kita lewat. Tapi kalau dia sudah di belakang dari sutra itu, maka boleh dia untuk lewat. Pak Mulia di Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang dibaca untuk setiap hari bulan Ramadan, apakah sesuai sunnah? Terima kasih. Wallahu'alam, saya tidak tahu doa setiap harinya. Ya, kalau setiap hari berdoa, ya. Tetapi setiap hari berdoa khusus untuk bulan, pada bulan Ramadan, saya tidak tahu dengan doanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menyikapi orang yang menyakiti kita? Berikan maaf. Allah subhanahu wa ta'ala pemaaf dan mencintai hamba yang pemaaf. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sering dimaksiati oleh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan maaf. Lah, kenapa kita hamba tidak mau memaafkan yang lain? Ya, maka kita maafkan. Kalau kita disakiti, kita maafkan mereka, ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala, karena Nabi Allah Subhanahu mengatakan, waman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia berdamai, pahalanya Allah yang akan memberikan. Ya, jadi ketika kita memberikan maaf, kita berikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan pahala. Ya. Wallahu ta'ala alam. Siapa Syed Qutb, Ustaz? Apakah akidahnya salaf atau tidak? Syed Qutb telah dibahas oleh ulama. Dia adalah seorang sastrawan, ya, adib. Dan di dalam masalah akidah, ulama-ulama salaf menilai bahwasanya beliau ini memiliki pemahaman khawarij atau pemahaman takfiri. Ya, banyak dari karya-karya beliau untuk mengajak orang untuk melakukan sikap untuk protes, ya, terutama tulisan yang telah ditulis oleh oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian sebelumnya sudah juga ditulis oleh Abdullah Duwaish, ya. Dan tulisan mereka ini saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tulisan-tulisan dari Said Qutb banyak diterjemahkan dan banyak dipakai oleh orang-orang yang harakiin, yang bergerak untuk melakukan, ya, apa namanya, yang terkadang yang bersikap suka mentakfirkan orang lain, ya. Wallahu a'lam. Buya, saya mau nanya, kalau seorang suami sedang marah, dia sering bilang kamu mau dicerai, kamu mau cerai. Kalau mau cerai, apakah itu sudah jatuh talak, Buya? Atau nuhun, Buya? Akhwat dari Jeddah. Kalau seandainya suami mengatakan kamu mau dicerai, ya, atau kamu mau cerai, itu baru pertanyaan, tidak jatuh. Ya, kalau dibawa ke dalam bahasa Arab, karena akhwat ini ada di Jeddah, dalam bahasa Arab itu, kalau seandainya dalam fi'il madhi, pasten, atau dia dalam sifat, isim fa'il atau isim maf'ul, maka ini jatuh. Tapi kalau seandainya dia dalam bentuk fi'il mudhari', tidak. Karena fi'il mudhari' artinya akan. Ya, maka belum jatuh. Seandainya dia mengatakan, talak tuki, aku telah mentalakmu, jatuh talak. Ya, atau engkau telah ditalak, jatuh talak. Atau anti talik, ya, engkau adalah orang yang bebas, orang yang talak, misalkan, jatuh talak. Karena dalam sifat isim fa'il. Atau isim maf'ul, anti mutallaqah. Ya, engkau ditalak. Maka itu jatuh. Ya. Dan perlu diingatkan kepada suami, atau siapapun dari para suami, masalah talak ini jangan dijadikan sebagai barang mainan. Jangan dijadikan sebagai barang ancaman. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsun jidduhunna jiddun hazluhunna jidd." Ada tiga perkara sesungguh-sungguhnya menjadi serius dan guyonannya menjadi sungguh-sungguh. Ya, yaitu nikah, talak, rujuk. Nah, maka seorang yang mungkin dia guyonan dengan kawan-kawannya, lalu dia katakan, "Istri saya sudah talak. Saya telah ceraikan dia." Akhirnya kawannya kaget. "Oh, masa? Saya lihat Anda ini adalah..." "Oh, enggak, itu hanya gurau-gurau aja." Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena akad atau talak ini adalah hubungan kita dengan Allah. Akad kita ini kepada Allah. Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, walaupun istrinya tidak mau. Kalau dia sudah menjatuhkan talak, jatuh. Ya. Tidak mesti harus ada dijawab dulu oleh istri, diridhai oleh istri, tidak. Nah, maka oleh karena itu janganlah dijadikan talak ini sebagai guyonan, ya. Jangan jadikan guyonan. Atau jangan jadikan barang ancaman. Jangan pergi ke pasar. Wah, yang pergi ke pasar siapa? Kalau kamu pergi ke pasar, jatuh talak. Ya, kalau gitu suami enggak bisa makan. Ya. Karena yang akan pergi ke pasar pada umumnya adalah ibu-ibu. Nah, jangan, ya. Jangan keluar rumah. Nah, kalau seandainya suami ada keperluan. Jadi, intinya adalah jangan jadikan talak itu barang guyonan atau barang ancaman. Malahan ulama mengatakan istri bisa menjatuhkan talak apabila suami bertanya. Misalkan suami mengatakan, "Apakah kamu mau saya talak?" akan saya talak sekarang ini kalau kamu mau. Lalu dijawabnya, ya. Wah, sudah jatuh. Ya, maka harus hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau seandainya dalam masalah talak. Masalah talak ini, Rasulullah SAW mengatakan, abghadu halala indallah talak. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak. Dia halal, tapi tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan itu bukan untuk bercerai. Syaitan yang berupaya bagaimana orang yang menikah itu atau orang yang bersatu, suami istri itu, bagaimana mereka bisa terpisah. Itu tujuan dari syaitan. Tapi dalam pernikahan kita tidak. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Untuk mencari ketenteraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkaru. Supaya ada ketentraman itu, Allah jadikan rasa cinta kasih sayang, mawaddah wa rahmah. Ya, sesungguhnya dalam hal itu terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir, kaum yang berfikir. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana waktu-waktu sholat tahajud pada waktu Ramadan? Apakah sama seperti hari biasa, Ustaz? Taib. Saya ingatkan. Sholat malam kita, yang bagian dari sholat malam itu adalah tahajud. Tahajud dilakukan setelah bangun dari tidur. Karena memang makna tahajud itu adalah bangun tidur. Tapi pada bulan Ramadan, kita mengerjakannya di awal waktu. Di awal waktu. Ya. Sholat tarawih yang kita kerjakan di awal waktu, yakni maksudnya setelah sholat isya, boleh kita kerjakan pada malam hari. Namun kalau seandainya kita sudah sholat tarawih dan itu adalah qiyam kita, ya, setelah kita sholat tarawih, apa yang kita lakukan kalau seandainya kita bangun pada malam hari? Membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ini yang sangat banyak, ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Ummu Abdurrahman Jambi, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah anak laki-laki dari bapak tiri dari perkawinan dengan mantan istri pertama, apakah mahram bagi anak perempuan istri kedua? Baik. Kalau seandainya yang sebelumnya keduanya suami istri sudah pernah berkeluarga masing-masing, suami punya anak laki-laki dan istri punya anak perempuan, lalu mereka sama-sama tinggal satu rumah. Ya, keduanya tidak mahram. Bapak dan ibu menikah, anak dan anak boleh menikah. Ya, kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada yang mengkaitkannya. Secara pernikahan, itu hanya adalah antara yang menikah. Yang menikah siapa? Ibu dan bapak. Ibu menjadi mahram bagi anak laki-laki yang dibawa oleh suaminya. Si anak perempuan yang dibawa oleh istri menjadi mahram bagi si laki-laki yang menikahi ibunya. Itu ya, yang menikah ini yang berhubungan. Tapi yang di bawah dia tidak ada hubungan tali darah. Ya. Nah, maka ibu ini janda membawa anak perempuan, ini duda membawa anak laki-laki. Yang janda dan duda boleh menikah, anak-anak mereka pun boleh menikah. Karena mereka bukan mahram. Kalau seandainya mereka tinggal satu rumah, maka pertama, perempuan tidak boleh membuka auratnya. Karena tidak, karena yang laki-laki itu atau anak dari bapak tirinya bukalah mahram bagi dia. Dan tidak boleh berduaan. Tidak boleh berduaan, berboncengan atau berduaan di rumah, ya. Ya, tidak boleh. Karena bukan mahram. Kalau berduaan menjadi dosa, itu namanya khulwah. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya Yusri, Sulawesi Selatan, di Bone. Bolehkah seorang istri meninggalkan suaminya karena istri lah yang mencari nafkah, dan terkadang jika istri mau gajian suami lebih dahulu mengambil gaji sang istri dan sebagian gaji istri diambil oleh suami. Syukuran. Pertama, yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami. Suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya. Karena seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu zauji ahdina alaihi?" Apa hak istri salah seorang di antara kami kepadanya? Kata Nabi, "Tut'imhu idza ta'im wa taqsuha idza iktasait." Engkau beri dia makan, engkau beri dia pakaian. Engkau beri dia makan jika engkau makan, engkau beri dia pakaian jika engkau pakai pakaian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Ayat surah An-Nisa ayat 34. Ini menunjukkan bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami. Nah, suami tidak punya hak untuk mengambil harta atau gaji istri kecuali dengan keridhaan dan kerelaan dari istri. Kalau diambil paksa tidak haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Karena dia tidak punya hak sama sekali terhadap harta istri. Walaupun dia sudah menikah. Ya, yang punya hak adalah istri punya hak terhadap harta suami. Tapi suami tidak punya hak. Ya. Maka kalau seandainya suami meminjam uang dari istri, wajib dikembalikan. Dan istri kalau dia nuntut, boleh dia menuntut. Ya, karena tidak ada hak dalam hal ini. Nah, maka dalam pertanyaan yang tadi mengatakan bahwa istri kalau keluar, dia sebenarnya tidak boleh keluar dari meninggalkan suaminya dalam pekerjaan ini. Kecuali kalau diizinkan oleh suami. Kalau diizinkan oleh suami, maka istri boleh keluar. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh dia keluar. Ya. Kalau seandainya istri tetap juga pergi, dan itu adalah untuk kemaslahatan istri, tidak kemaslahatan suami, maka nafkah bisa gugur kepada istri. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apa yang terbaik untuk dikerjakan sebelum sholat Jumat bagi laki-laki? Yang pertama adalah mandi. Ya, mandi. Kata Nabi SAW, "Ghuslu yaumal Jum'ati wajib 'ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat wajib bagi seorang yang telah bermimpi. Ya. Ya, ini telah dewasa. Kemudian bergegas ke masjid, kemudian bisa sholat sunat, ya, semampunya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya suami yang pergi meninggalkan istri yang sudah 1 tahun, sementara kabarnya dia sudah nikah lagi, tapi waktu ditanya suami tidak mengakui dan berbohong. Apa si istri pertama status dengan kondisi yang seperti itu? Apa sudah otomatis bercerai? Tidak, sama sekali tidak bercerai. Walaupun suami sudah 20 tahun berangkat. Ya, maka tidak otomatis bercerai. Kapan baru terjadi perceraian? Jika seandainya istri tidak menerima kondisi itu, lalu dia berikan gugatan ke pengadilan. Nah, jika gugatannya diterima oleh pengadilan, baru ya pada saat itu jatuh talak khulu'. Tapi 1 tahun tidak pulang, ya istri atau suami tidak pulang, kabarnya dia sudah beristri lagi, tidak otomatis cerai. Suami boleh menikah 4, ya, walaupun tidak diberitahu kepada istri pernikahannya sah, tidak minta izin kepada istri yang pertama, pernikahannya sah secara syar'i, ya. Hanya saja di dalam aturan pemerintah, boleh jadi dia tidak mendapatkan surat nikah yang asli. Ya. Nah, jadi tidak otomatis bercerai. Ini hati-hati, ada orang, subhanallah, karena kejahilannya, suaminya bekerja ke luar negeri, 2 tahun enggak pulang-pulang, ya. Tahu-taunya suami pulang, istri sudah menikah. Ya, maka ini adalah hal yang harus kita ketahui secara baik dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum orang menyakiti tetangga? Enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah beriman, ya. Tidaklah beriman seseorang di mana tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Anda baru tanya lagi, bagaimana sikap kita apabila kita sholat berjamaah di masjid sebelah rumah kita, akan tapi sholatnya cepat sekali sampai saya tidak bisa menyempurnakan doa-doanya. Apa kita boleh sholat di rumah yang mana saya bisa lebih tumakninah dan sempurna, dan banyak bid'ahnya di masjid tersebut dan jauh dari sunnah-sunnah. Kalau seandainya sholatnya tidak ada tumakninahnya, tidak ada tumakninahnya, jangan sholat di sana. Karena tumakninah adalah bagian dari rukun sholat. Ya? Maka kalau memang itu tipe sholatnya semuanya, maka jangan kita melaksanakan sholat di sana, ya, agar sholat kita menjadi benar. Jika sudah terjadi talak 3, kemudian pasangan ini ingin kembali lagi, apakah boleh mantan istri tersebut mengupah atau menikah dengan orang lain untuk sementara dan kemudian bercerai agar bisa bersatu dengan mantan suaminya yang sudah mentalaknya 3 kali? Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Dan ini namanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah melaknat orang yang menghalalkan, yakni orang yang sengaja menikah supaya dia istri ini bisa halal untuk suaminya, dan juga yang muhallal lahu, yang dihalalkan baginya. Maka ini adalah haram hukumnya. Kalau seandainya mereka mau kembali lagi, harus menikah secara resmi, secara lumrah dengan laki-laki lain. Ya, tidak boleh diupah. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya terjadi dia upah, maka tetap tidak halal. Berarti kalau dia nikah lagi, kembali lagi kepada suaminya, terhukum sebagai zina. Wallahu ta'ala alam. Ratu As-Saggaf dari Palembang, ana mau bertanya masalah nabung di bank, dan bolehkah uang yang dari bunga bank itu ana gunakan, hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya sebelum dan sudahnya, syukran kathiran, barakallahu fiik. Yakni bunga bank dari bank konvensional, maka hukumnya ulama mengatakan itu adalah haram. Tidak boleh kita gunakan untuk manfaat diri kita sendiri, walaupun tidak dimakan. Apalagi kalau dimakan. Seperti misalkan untuk membayar pulsa, rekening listrik, air, dan seterusnya. Ya. Maka ini tidak boleh kita lakukan atau kita manfaatkan. Tapi boleh, jangan dibiarkan di bank. Tapi kita ambil, kita menggunakan untuk perbaikan jalan atau WC umum. Ya. Bukan dalam niat untuk mendapatkan pahala, tapi dalam niat untuk membersihkan harta kita dari harta haram. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sebenarnya zikir yang dikerjakan di saat sholat tarawih? Tidak ada zikir tertentu. Ya. Adapun zikir-zikir yang dilakukan seperti tahlilan atau selawatan antara 2 rakaat pertama dengan kedua, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada dalil. Kalau seandainya ada yang bisa mendatangkan dalil yang sahih dari Nabi SAW, mohon diinformasikan. Ya. Barakallahu fikum. Buya, termasuk nafkah yang juga tidak diberikan sudah bertahun-tahun lamanya. Ya, walaupun misalkan nafkah tidak diberikan sudah bertahun-tahun. Kalau seandainya istri menerima hal itu, yang tadi masih lanjutkan, apakah dia langsung otomatis bercerai, saya katakan tidak. Coba dilihat lagi dalam sirat ta'liq. صيغة تعليق صيغة طلاق تعليق itu. Kan disebutkan sewaktu-waktu jika seandainya aku meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau 2 tahun berturut-turut. Kemudian istri tidak menerima kondisi itu. Lalu dia ajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Lalu dia bayar tembusan 10.000 gitu ya. Maka sudah jatuh dan pengaduannya diterima, maka jatuh talakku satu, kan begitu. Itu setelah ada proses. Ya, sudah ada proses dari pengadilan. Tidak bisa kepada orang tetangga, misalkan orang suami saya begini-begini, oh dah, kamu sudah cerai. Enggak. Makanya, supaya ini pengadilan untuk mengatur, supaya jangan ya kacau balau kondisinya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya driver Gojek. Apa hukumnya membelikan GoFood di siang bulan Ramadan? Wallahu a'lam, yang pertama kita tidak tahu hukum asal seorang muslim dia berpuasa. Ya. Yang kedua, kita tidak tahu mungkin memang ada di rumahnya orang yang sakit. Atau di antaranya di dalam rumahnya ada orang yang tidak puasa. Kenapa? Karena haid. Ya, boleh jadi. Ya. Kalau dia misalkan makan dia yang makan karena tidak ada halangan untuk tidak berpuasa lalu dia makan, itu dosa dia. Ya, wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Padang, saya mau bertanya. Maaf, pertanyaan di luar dari tema. Kalau sesudah mendengar azan, kan kita harus berdoa, doa sesudah azan. Apakah kita seharusnya membaca selawat Nabi baru sudah itu membaca doa azan? Ya. Oh, ini sebelumnya ini ya. Ya, ini walaupun ini pertanyaan lama, saya katakan iya, benarnya seperti itu. Ya, man sami'a muadzin falyaqul mithla ma qala muadzin. Hendaklah dia ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Lalu thumma shalla alayya, kemudian dia bersalat kepadaku. Thumma sa'ala li al-wasilah. Kemudian dia memohon kepadaku wasilah, yaitu manzilatun la tambagi li ahadin illa li abdin. Ya. Fa arju an akuna anahu. Manzilah itu adalah satu tempat dalam surga yang tidak pantas diberikan kecuali hanya seorang hamba, dan aku berharap itu dia. Ya, man shalla alayya wa man sa'ala li al-wasilah halat lahu syafaati. Siapa yang meminta kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala bagiku adalah wasilah tempat tadi, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Maka urutannya setelah kita menjawab azan, lalu kita berselawat kepada Nabi, kemudian kita membaca doa setelah azan. Wallahu ta'ala alam. Hey, Bu Nur dari Padang, saya mau tanya, kalau sholat id di rumah, apakah seandainya ada tulisan, ini yang dia harus dihindari, kalau seandainya ada tulisan Arab. Dan kalau itu adalah tulisan Latin, ya perlu juga kita hati-hati. Ya, perlu kita hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Kalau di Arab, koran-koran itu selalu diingatkan di koran itu. Mohon jangan dibuang karena di dalamnya ada lafz jalalah atau kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Mbak Allah dari Sulawesi Selatan. Ini kunut witir. Ada juga ada doa kunut witir, ada doa kunut nazila. Dan adakah juga doa kunut subuh yang diajarkan Rasulullah SAW, karena sebagian imam masjid membaca doa kunut witir di kunut subuh. Taib. Kunut khusus untuk subuh enggak ada. Yang diajarkan, yang dibaca oleh orang kunut subuh itu adalah kunut witir yang diajarkan Rasulullah kepada Hasan bin Ali, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Pada saat ini masya Allah pertanyaan cukup banyak ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.